Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Poro bapak, poro ibu, poro rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan pinten-pinten peparing anugerah saking resanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami saged rawuh nderekaken pengaosan menika saestu-estu sageta dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Wonten penjelasan ingkang apengker dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah ngene masalah kecenderunganipun nafsu engkang seneng nglakoni perkara sing suul adab. Niku pun gawan. Kanjeng Nabi Muhammad niku kok iso dadi Kanjeng Nabi Muhammad? Lepas dari soal itu takdir ngoten nggih. Artinya secara sunnatullah bahwa kebiasaan Gusti Allah ndamel pancen ngoten niku. Kanten Kanjeng Nabi Ibrahim niku lha ndonga ke zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dungo, Nabi Ismail dungo, gitu nggih. Terus putrane Nabi Ismail Adnan sak terusin dungo, sampai dugi Bani Hasyim dungo apik-apik kabeh. Keturunan tiba Kanjeng Nabi Muhammad sae niku pun pas. Terus enten sing tanglet. Kenapa iki? Sami-sami putrane Nabi Ibrahim sing Nabi Ismail niku gagah dinurune Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sing putrane Nabi Ishak kok mboten saged nurunke sing mulyane setingkat Nabi Muhammad. Nuwun sewu. Niki ajeng kula aturke ning ibu-ibu ampun tersinggung Bu nggih. Bu, kula nuwun sewu dhisik. Jenengan ngertos? Nabi Ishak niku putrane Nabi Ibrahim saking garwa kepertama nggih ta nggih. Sinten asmane? Siti. Sing pertama sinten? Sarah napa Hajar? Ayo ora apal. Nen? Siti Sarah ya. Lah sing Nabi Ismail niku putrane Nabi Ibrahim saking garwa kedua Dewi Hajar. Lah, sing Siti Sarah niku padha-padha dadi garwane Nabi Ibrahim niku cara tau lara ati karo garwane. Niku luwih sering Siti Sarah katimbang Siti Hajar. Mulane bener kecil loro atine sifat hasud cilik. Jadi dimaru niku mesti hasud. Sifat hasud cilik sing enten teng Siti Sarah disimpen Nabi Ishak sik dereng kukul. Bangsa disimpen Nabi Yakub. Nggih. Niku dilalah disimpen Nabi Yakub niku ditibakne teng garwane Nabi Yakub. Sing mbak sing pertama niku ibuke Yahudi 11 niku niku pancen delala pas cara dederan ngono subur Mergo garwane Nabi Yakub sing pertama niku lek hasud karo istrine Nabi Yakub sing kedua niku entek-entekan. Lek Siti Sarah lak dimpet. Mbet patek diketokne mergo nggih nyenengno garwane lah. Tapi lek sing garwane Nabi Yakub sing istri pertama niku nuwun sewu. Terang-terangan ngoten lho. Lek hasud karo garwa kedua. Lah sing garwa kedua dadi Nabi Yusuf kalih Bunyamin. Betul lho nggih. Lah sing garwa pertama dadi Yahuda Yahudi niki. Niki lek diwut niku sakjane benih ketidakbaikan itu. Entah prosesnya cepat atau lambat. Secara genetik itu nanti akan muncul. Dan akan muncul. Ya untung mung dadi sempalan pang wonten mawon. Jadi untungnya niku karena Nabi Ibrahim lan donga pancen ngoten. Nalika didhawuhi Allah taala, Ibrahim kowe sukses. Tak uji pirang-pirang ujian kowe sukses. Kowe saiki inni ja'iluka lin-nasi imama. Kowe tak dadekno imam bagi seluruh manusia. Pancen pangkat keimaman di antara sekian nabi ulul azmi niku sing gadah Nabi Ibrahim. Kenyataannya pancen ngoten. Tidak ada satu nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali itu keturunan Nabi Ibrahim. Mulane sampai agama samawi besar di dunia sekarang, Yahudi, Nasrani, Islam, ketiga-tiganya ini nabinya seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Mulane diwastani Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Bapake para nabi. Walaupun ngoten itu ternyata nalika sik kliwatan ya sik tukul. Niki ngomongnya soal fitrah loh, nggih. Ngomongnya soal genetiknya, artinya keturunan gennya. Niku pancen mengaruh. Lah niku saged diresiki saja nih, diikhtiari dengan riadah. Secara watak Siti Hajar niku sakjane budak. Budake raja Mesir sing dihadiahno dumateng Nabi Ibrahim lan ngono nggih. Cara watak budak niku lak watake watak pelayan napa watak dilayani. Men? Watak pelayan. Krana watak pelayan nurun ke Nabi Ismail. Niku bibit pelayanan itu sampai nurun nang Kanjeng Nabi ini senengane ngladeni umat. Ngerti lho nggih. Mulane sing akeh-akeh. Wong sing sukses niku wong sing cul cilik latihan dadi pelayan. Dadi lek putra jenengan diplekoto kiyaine kon ngladeni aja lara ati. Lah sakniki malah wali murid, wali santri niku sok-sok ngrasani kiyaine. Iya to, kiai-kiai seneng ngono, santri semono kon ngladeni kabeh lho. Saman sing pandang kok kiyaine niki latihan anake sampean niku sok iso dadi pelayan apa njaluk dilayani. Niki, niki don saya ugenet. Mila, bu, wanita solihah yang menjadi saringan keturunan fitrah, sing pun wong salang solat ekolator ke wanita itu punya satu organ yang orang laki-laki enggak punya namanya rahim itu adalah saluran rahmat terbesar dari Allah. Maka jangan dikotori oleh watak-watak jelek jahatnya seorang ibu. Nalika jenengan pas hamil. Kok sampai duwe rasa serik dateng garwa panjenengan. Insya Allah maka watak serik panjenengan badhe tumus sang putra panjenengan. Mula wong kuna biyen jan hati-hati. Lek pas garwane meteng malah sing lanang etok-etok golek piandel apa kadang sing wedok etok-etok nyidam sing wangel. Sing kira-kira sing lanang suwi ora oleh-oleh sampai babaran perune apa lek pisah ngotelak ora patek padu. Gen prihatin. Isik dadi janin jabang bayi teng jero weteng mau diajari kendel. Kowe iki anak raja le cara diomongi ngoten. Kowe iki anak raja le. Kowe iki anak satriya. Ora usah ngiyek-ngiyek, ora usah ngringik-ngringik, njaluk ditunggoni bapakmu ben, bapakmu perang. Kowe dadi bocah kendel aja dadi bocah ketek. Ini raja-raja biyen kulinane ngoten niku. Lah sakniki malah diwale. Mas, halo Mas. Ya dadi anake niki terus dadi ora patek duwe kekendelan. Iya ta? Nang puskesmas periksa aja lu diterno Mas. Wis kula matur ya telek jare. Kenaan wong lanang. Lha berarti iki ngomongne soal napa salah satu cara membuat benih yang baik niku wau lho fitrah sing sae niku banyane kudu sengsara. Jenengan saiki butuh ngrasakno penak sesaat ini ning keturunan jenengan elek-elek. Apa tak kepengin saiki sengsara tapi sok duwe keturunan sing apik-apik. Nah. Monggo kanton pilih mau lho niki nggih ora enek sing meksa kok. Ngene sing meksa. Nah niki jadi lek ngomong soal nepo niku wau fitrah, fitrah watak ghorizah bahasane, insting. Gawan lahir wateke bayi ning arep cerdas apa ora cerdas. Niku sakjane tergantung suasana nalika tiyang sepuh niki tesih napa ngandhut. Terus dipengaruh lagi atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Niku. Arwah al arwah junudun mujannadah niku pancen saestu. Pancen saestu. Dadi lek sing tiyang waliane niku wau, wasul dateng tiyang sing waliane niku, waliane sing cerdas niku wau. Niku angel, ya pancen kudu tenanan. Dadi lek cara tempe bos niku wau ya kudu dibumboni sing akeh, kudu napa glepunge sing kandel, terus lek nyuguhno ya sing kira-kira ora adem. Lha niku nek ajeng dicampuri sambel petis ya kudu sambel petis sing enak ngoten lha niku mengke dadi imbang ngoten. Dadi iso kudu sedok kangelan ngoten. Tapi lek pancen tempe niki ket awal memang delene dele murni. Nggih, delala sing dienggo ngumbah ora banyu kali tapi banyu sanyo sing bening. Ha, niku mengke dadi tempe nggih tempe enak. Diiris tok. Ala di ukur-ukur di open ngono iki suguhne wis pantes. Ya mboten sing repot niki lek nglentris. Lentrisane campur kerikil. Niku kadung dadi tempe dididih angel niku. Wis ketok api dibungkus glepung rumangsane niku ya tempe api rupane dicakak kletak. Kurang ajar kletak. Lah niku cara dadi Joko ngono pas ngelamar kaya yo dibungkus mercy, dibungkus dasi, dibungkus sepatu hebat. Tiba-tiba bangsa wis dadi mantune tenan biajingan ngentekne sawah. Niku mergo nalika sejak kerikil sejak dele dia sudah bercampur kerikil. Dia sudah bercampur kerikil, ngene yo kudu ati-ati. Niku pun angel mergo napa li roda ati fitratihi krono ele fitroe si aksu haza fitroe wong sing wali ane niku wau wanuk soni gorizatihi lan kurange sudone insting utawa gorizah niku gawan lahire manyan wis kurang ngono kuwi. Nah niki sing ditarik A dan B, soalnya A dan Z, ngoten lho nggih. Sing A niku positif, sing Z negatif. Nah, antara A dan Z ini banyak sekali sing macam-macam. Ya enek sing secara kecerdasan gelis, tapi secara ini kurang. Seneng ngapalno pujian, tapi salate rata gelem. Karo kanca loman, tapi ngibadahe glonjom. Wah, ngidap badai serkep, wiridane nggwethu tapi cetil. Ngono sing modele niku fanatik demene karo agama entek-entekan pokoke lek Islam tersinggung ngamuk ndek. Tapi yo ora tau salat. Enek sing model ngono. Iya to, Dik? Ngene sing model pokoke yo apa-apa wis melok kiai, ngoten ae. Wis demene karo kiai ora karu-karuan. Tapi yo dikandani kiai bolak-balik yo panggah. Ngomong pancet ngono, tapi ya orang mangkel, ya enak, sing ngono ya enak. Enak sing sakjane apik. Buarang kaler breh nek iku, tapi anggere tersinggung sithik ngamuk ngono kuwi enek. Sakjane asale yo masjid iki ndek sing nyumbang sembarang ndek sembarang ndek. Tau kecentok apa sithik nek sepurik mah Jumatan ning kono lho. Ngoten iku. Ya enek sing model ngono. Jadi jarak antara yang terbaik dan yang terjelek itu ternyata masih banyak tingkat, banyak warna ya. Itu semua adalah macam-macamnya orang yang semua butuh pendidikan. Wa baina hadzaini lan iku antarane iki-iki napa jarak iki-iki antarane sing dzakiyul fitrah karo sing aksu hadza, sing cerdas karo sing ora cerdas, darojatun utawa ana pira-pira tingkat latuh so kang ora kena diitung sejumlah manusia itu sendiri. Sahabat ngono kan sing cerdas kados Abu Bakar, enten sing gluwojem kados sahabat sing diwingi kok sing. Sing napa? Poso-poso ya panggah blowok-blowok wae sing model ngono kuwi. Sahabat mon benten-benten. Nah, tapi semua itu sebenarnya bisa diolah. Ampun-ampun cireti, selama masih punya kecenderungan nyambung karo si tukang olah urip, niku saged diolah. Yo ngoten. Tempe bos niku ketoke kaya ora ndae niku lek dingge pakan sapi ya gelis lemu. Nah, dene sing enten manfaate, sing enten manfaat. Nah, niki lan pun kuwatir lah wali hadza. Lan krana iki-iki kabeh soal bido-bido kulo sekabiyane hadza. Yahtaju butuh. Sapa al-muridu murid butuh ila suhbatil masayikhi maring nyantri ning gone pira-pira syekh sing ahli tata krama. Betul sakit soal tata krama niku mikir dhewe mboten iso. Tata krama niku mboten nek dipikir niku soal rasa kok. Nggih. Tata krama itu harus ada pelatihnya. Dekat dengan yang melatih, dicontoni karo sing latih. Nek mboten ngene sampean jajal, Bu. Jenengan gadah pamong sampean beda-beda no. Niku carane omong anak jenengan lak manut carane sing ngomong niku. Ya Jamal niku riyen gadah putra kembar. Saniki nggih tesih. Walaupun gak ada putu, gak ada putra kembar sami-sami putri nih. Ya Jamal tambah beras. Dan itu sing ngomong benten-benten. Ini sami-sami santri, ini sami-sami saya saja nih, coro-coro akhlak saya. Neng gak ada model sing bido sithik ini kan di sana kilat nurun. Napa? Sing setunggal dimong tiangnya telaten. Yang itu laten, butuh gak patek kakek ngomong, tapi terampil. Lah sing setunggal dimong, lari sing, serodok akeh omonge. Butuh cerewet takeh omonge, titik-titik diomong, jadi ngomong ini ku kali ngomong, terus, lah pinter lah, ngene, ngalangun. Lah sing setunggal pokok meneng, nonton mau. Tapi terampil, nandangi nopo-nopo. Ini ku bangsa pun ageng ini. Modele omong ini kula ketularan sing ngomong niku. Sing model ora patek akeh omong niku sakniki ngatos sakniki mun gadah putrane mboten patek ngomong. Gadah garwa garwane mboten patek tau mulai ngoten ya ora omong. Maro-maro nangis ngono. Lah nek sing setunggal mboten. Krana sing setunggal niki serodok pinter omong. Delalah kuliah wisan. Ya karo bojone bantah-bantahane. Bantah-bantahan adu argumentasi mereka pada kuliah ya. Ya ngomong ya, wah ya ngoten. Kula pikir oh, diwangane dolan tenggen kula. Baten. Mbak sampean niku kok ketularan ora ketularan ibu, ora ketularan abah, ketularan Mbak Nur aku. Mriki sing ngomong jenenge Mbak Nur. Jadi pancen kekancan, gandeng, jejer itu bisa berpengaruh. Saya itu niku. Ngene nggih. Setiap murid itu tidak bisa, tidak butuh pembimbing untuk merubah watak dia loh ya. Bukan memang sekedar kok nun saya ini tahu gemi nganu buat ini, tapi kudu sing sakit nulari. Dan apa cukup ngancan itu? Terus ita itu belum pun nate bingat mereka, ora usah ngono. Sing penting ora soal bingat deh. Jane bingat itu lah namung istilahnya formale surat nikah, teman. Bingat niku formale surat nikah nanti wah saman ngalor gitu loh, gue surat nikah lah, nyatane saman minggat terus lah tau ngekait nafkah lagi podo mawon. Iya lah, nah, guru ini gue buatin kaget bangga-bangganan. Nah dan sobatil masyayikh, di samping sobatil masyayikh, wa ta'addubi lan niru tata krama biadabihim kelan pira-pira tata kramane masyayikh. Sing penting niku nyangkok. Cara Jawane ngoten. Nyangkok amrih ketularan tata kramane gurune niku. Gurune niku lek ndelok wong miskin piye tak tirune ah. Guruku iki lek salat piye tak tirune ah. Guru sing jare dionekno digugulan ditirune pancen nggih pas. Guru itu lain dengan pemberi informasi lain. Nek sing ngekek informasi pokoknya tak kei informasi loro tambah loro papat, sapa loro tambah loro papat, apal yo wis bar. Ngoten. Niku jenenge pemberi informasi. Niku duduk guru tapi pengajar. Pemberi pelajaran. Tapi lek sing guru digugulan ditiru. Niku kudu ditiru tata kramane wattibai awamirihim lan manut pira-pira perintahe masyayikh wa nawahihim lan pira-pira larangane masyayikh. Mergo lek dituru kabeh nggih kuwatiri. Ora ro cara-carane niru-niru. Ngoten lho nggih. Mengke guru mesti ngekeki awer-awer maksude kowe oleh niru sing iki tok sing aja mbok ditiru. Lho iki ora pantes. Niki kowe kudu ngene. Lha iki matukmu ya ngaji hikam wae wis. Ora sah kakean renorno nyambut gawe macem-macem malah jeblok kabeh. Kulo nanti jajal nyambut gawe iki jeblok tenan. Saestu, banu nate nyambut gawe nyewakno mobil bangkrut. Nyambut gawe dodol kitab bangkrut. Wis dipesen iki ta wis to, butuh ngaji-ngaji ya. Butuh mulang-mulango. Dadi awer-awer perintah kiyaine ngoten. Awer-awer yang ngoten niku dapat dilanggar ya jelepot. Nah nyatane bangsa mbuh pirang persen iki pirang persen tak turuti. Boleh ku nuruti iki krana melek ben terkenal apa oleh ku nuruti iku mergo ben ngaji oleh amplop apa oleh nyatane lah pokoke butuh ngaji-ngaji butuh mulang-mulang ngono. Soale nek amplop nek macam-macam niku lak tata kramane ati ngoten lho nggih. Sing niku mungkin enten pelajaran dhewe. Ngoten lho nggih, enten pelajaran dhewe. Sini ku mungkin jangan tenawar-aware diwin deh, jangan tenawar-aware diwin. Kau mungkin sakit jenengan niru. Mana guru sampean riwayo niki nyebar duit seketahunan nenggone rondo-rondo sak desa jumlahe rong atau seket rondo. Sampean niru, oleh niru, oleh niru neng tetep pasti itu harus konfirmasi juga kepada guru. Nun sewi. Dalam sampun dari akan model jenengan dengan sampun nyantuni rondo-rondo kalau nggak nyantuni rondo-rondo tapi nuwun sewu blak-blakan mawon akhlak batin kula sing dereng pas niku sisih pundi lek murid sing tenan takoke ngoten ora kok terus alhamdulillah kula sampun anu malah ngeten malah mengenal niku enten tiyang sampun ngeten-ngeten lho ora ngono guru malah dingonokne kuwi mature kedangan niki enten akhlak kula sing dereng beres napa. Ya wis apik ya. Ya wajar to lek. Cuma ya siji sing kudu mbok ngati-ati. Aja ketularan Nabi Sulaiman nalika pengen serakah nanggung jawab makhluk sak donya. Dadi kowe aja kemlelet rumangsamu kowe iso nyangoni 50.000-an ning rondo-rondo itu rumangsamu sak desa paling apik kowe dhewe lek kowe kudu ngati-ati. Oke. Okay. Nah, wonten iki niku pengenane enten. Lah ya kuwi. Terus wis pundi? Ya sing ngono kuwi ta jenenge wong urip wis biasa lah nek kowe cucu-cucu kapil ora usah belajar. Jadi ge nek saged dialog wonten malah sah niku jenenge napa? Ittiba'u awamirihim wa nawahihim. Mergo apa? Li annahu krana sak temene kelakuan iku ilam tajri. Iku ilam tajri lamun ora endi mang ilang garise lamun ora lumaku apa afaluhu pira-pira penggawene murid penggawene si nggih, penggawene murid ala muridi ala muradi ghairihi ing atase kang dikarepaken sakliyane murid layasihu mongko ora sah lakune murid apa al intiqalu ngalih anil hawa saking kesenengan. Maksudnya ingat dulu, selama suatu perbuatan itu, perjalanan perbuatan, munculnya afal itu masih berdasarkan kehendak selain guru. Selama perjalanan itu masih selama pekerjaan baik yang dilakukan oleh murid itu tidak berjalan atas kehendak selain guru, maka perpindahan hawa nafsunya dari pekerjaan itu tidak akan lepas. Panggah api ori tek hawa nafsu panggah gundel mawon. Tapi lek dasar lakune niku kron iki perintahe guru iku berarti lek dudu karep sampean. Sing penting ora soal berhasil pekerjaan, tapi bahwa ketika kamu melakukan itu atas nama perintah guru ini, kamu sudah tidak punya hak untuk mengaku kebaikan yang kamu lakukan itu. Secara langsung hawa nafsumu terdidik untuk tidak rumangsa apik. Mergo sakjane sing apik iki gurumu. Ngerti nggih? Tapi iki mboten kok terus jauh ampun kesusu menuduh bahwa teori begini ini menfeodalkan guru. Bukan soal menfeodalkan gurunya ini, tapi bahwa lalu orang terbiasa untuk gak ngakoni keapian, itulah nanti pada saatnya ketika dia berhadapan dengan Allah pun dia merasa masih tetap rendah. Wadah iku walau balago senajan ustum mekosopo murid friyadoti yang dalam latihane wal mujahadatilan mujahadae wis tumeka kulama blahin ing sekabehane nggon tumeka. Artinya walaupun oleh riyadhah wis berbagai macam riyadhah kabeh dilakoni tetep nafsune gak iso lepas nalika ndek gak duwe guru. Yo wadon nek takoki kok iso ngono kok aku pengen yo tak utek dhewe lho pangkat dhewe nek. Tapi lek takok iku iso ngono lah, yen aku dituntun karo Pak Yai. Kok upama Pak Yai kira nuntun aku ya ora iso ngene. Lah wis lepas. Ketika lepas itulah nafsunya jadi enggak dapat bagian. Lah ketika enggak dapat bagian itulah sebenarnya lalu ada semacam ketundukan. Ya ketundukan itu sebenarnya yang penting pada inti kehambaan seseorang pada Allah. Ngoten. Wa dzalika utai mengkono-mengkono ora iso lepas saka hawa nafsu iku likasafati hijabi nafsihi krono kandele hijabe nafsune murid. Ngoten. Jadi terus-terusnya selalu nih kemudian semakin numpuk ada kebaikan karena enggak ada guru ya. Jadi enggak ada tempat mencelok nisbat keapian itu kepada selain dirinya kan ngoten. Krono dhewe pinter maca kitab, utawe dhewe roh iki enek hikmah ngene hikmahane riyadhah dhewe hasil metu anune terus tak kok kok anu iso apik ngoten niku. Umpamane aku latihan kuwi suwe lho aku neh. Apik nah aku neh. Aku nak terus semakin numpuk justru hijab nafsu itu yang jadi dia lalu tidak tata krama di hadapan Allah. Itu salah satu watak iblis sehingga dia rojim itu. Ngoten lho nggih. Mula nggih, tetep perlu sing jenenge tata krama niku panggah butuh pelatih. Lek soal undang-undang anggere ana pengumuman roh ya wis ngoten nggih. Tapi le soal piye ngencakno undang-undang ini sampai iso dadi tata krama niku lek mboten enten pelatih gampang kebliduk. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged nglampahaken latihan ngeguh tata kramane nafsu sehingga saestu-estu dados kawula ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa fi mazidah.